Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita sekali lagi dapat berkumpul bersama di dalam ibadah Zoom online Gereja FLF. Puji Tuhan. Kita semua diberikan kekuatan. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang lepas. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kita bersama di dalam ibadah online ini. Puji Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Kita menyerahkan pembelajaran, pembahasan firman Tuhan kita ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk masa ini Tuhan. Tuhan kami mau siap untuk belajar firman-Mu Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan kami jemput kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami pada saat ini Tuhan. Jamah kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Tuhan kami mau duduk diam di hadapan Engkau dalam beberapa masa ini Tuhan. Dan kami mau supaya Engkau terus berbicara dalam hati kami lewat daripada pembacaan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih. Untuk bulan ini kita tahu tema gereja FLF untuk bulan ini itu dipanggil untuk berdiri di tanah yang kering. Puji Tuhan, satu tema yang sangat baik untuk kita sama-sama pelajari. Oke. Mari kita membaca dalam satu firman Tuhan daripada 2 Korintus pasal 12. Ada dua ayat daripada firman Tuhan yang saya ingin kita belajar bersama pada hari ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Ini firman Tuhan berkata, ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Ketima untuk pembelajaran firman Tuhan kita pada hari ini saya ambil daripada yang berbunyi kekuatan dalam lemah, berkat di dalam penderitaan. Oke. Kita semua mungkin pernah menghadapi di dalam kehidupan kita masing-masing ini, kita menghadapi satu perjuangan dalam hidup, penderitaan di dalam hidup kita. Tapi mari pada hari ini saya ajak kita bersama-sama belajar tentang kekuatan yang dapat kita temukan dalam kelemahan dan berkat yang tersembunyi di dalam penderitaan ini. Ketika kita di dalam kehidupan kita ini, ketika kita menghadapi tantangan, kita sering merasa lemah. Okay. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan di dalam tulisannya di sini. Okay, 2 Korintus 12 ayat 9 pasal 10 ini ditulis oleh Rasul Paulus selepas dia menerima penglihatan ataupun pernyataan daripada Tuhan. Okay. Rasul Paulus mengatakan di sini bahwa di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, Rasul Paulus tetap mengatakan dia tetap kuat. Walaupun dia merasa lemah di dalam dia mengikuti Tuhan, tetapi Tuhan sentiasa memberikan kekuatan kepada Rasul Paulus pada saat itu. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Jadi ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita merasa lemah, tidak berdaya. Tapi Alkitab ataupun Firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Okay? Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Ia akan memberi, Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, itulah yang menjadi kebanggaan kita, itu yang menjadi kesyukuran kita. Kita mempunyai Tuhan yang sentiasa menyertai kita, yang sentiasa mengangkat kita di dalam kelemahan apabila kita menghadapi tantangan ataupun kesukaran di dalam kehidupan kita ini. Dan satu lagi hal yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kita ini, Tuhan sentiasa menyertai kita. Okay? Di dalam kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, kita harus ingat bahwa kita bukan sendirian. Kita mempunyai Tuhan. Okay? Tuhan Yesus itu sentiasa menyertai kita lewat Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita. Okay? Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita itu yang sentiasa menyatakan kepada kita bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan. Dia sentiasa menyertai kita. Dan Tuhan sentiasa mau supaya kita dapat mendekat kepada Dia. Ya, Dia mengundang kita untuk datang kepadanya. Datang kepadanya di dalam doa kita. Sentiasa meminta pertolongan, sentiasa meminta bantuan daripada Tuhan apabila kita berada dalam satu keadaan yang sukar, apabila kita berada dalam satu keadaan yang merasakan, kita rasakan bahwa kita mempunyai menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sentiasa berserah sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sebab di dalam kepercayaan kita, di dalam pengharapan kita, di dalam Tuhan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Okay? Tidak ada sumber yang lain kita dapatkan kecuali di dalam Tuhan. Apabila kita memerlukan kekuatan, apabila kita berada dalam kelemahan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah itu bahwa Tuhan adalah sumber segala kekuatan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk kita melihat berkat di sebalik penderitaan yang kita alami. Tetapi seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan, penderitaan kita itu tidak sia-sia di tangan Tuhan. Dia, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam rohani kita dan mengajar kita akan kehendak Tuhan. Oi, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita sentiasa berserah, sentiasa bersandar kepada kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Okay. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di dalam Tuhan, kita mampu menghadapi segalanya. Seperti tadi kita melihat, kita mendengar bagaimana kesaksian daripada si Lydia apabila mereka pergi ke tempat panti atau asuhan untuk memberikan bantuan kepada anak-anak yang masih kecil. Itu adalah satu hal yang sangat baik. Okay? Ketika kita membantu orang lain yang menghadapi kesulitan, ketika kita menolong mereka yang berada dalam keadaan yang memerlukan, ya kita menjadi saluran berkat berkat Tuhan bagi mereka. Okay. Kita memberi dukungan doa dan kasih kepada mereka yang memerlukan, membawa harapan dan penyembuhan. Itulah yang Tuhan sentiasa ajarkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang sentiasa mengikut kepada-Nya. Ya, kita membantu, kita menolong sesama, dan memberikan harapan kepada orang yang memerlukan kekuatan, memerlukan yang memerlukan kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan yang kita ada pada saat ini, yang senantiasa kita renungkan, yang sentiasa kita belajar, firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita. Itu mari kita sentiasa renungkan firman Tuhan. Ya, ambil masa, ambil asingkan masa kita untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, kita tahu pada masa ini kita semua, siapa saja kita semua dengan senang dapat mengakses setiap firman Tuhan itu, sebab saya percaya kita semua install apps application untuk Alkitab di dalam handphone kita, dan ambil masa untuk kita membuka application firman Tuhan itu dan kita baca. Mungkin dalam satu hari kita membaca, ambil satu ayat dan kita renungkan itu. Kita perhatikan bagaimana rahasia kebaikan Tuhan daripada firman Tuhan yang kita renungkan. Mari kita sentiasa merenungkan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Sebab saya percaya apabila kita sentiasa renungkan firman Tuhan, di situ kita menemukan kebijaksanaan dan menemukan panduan yang baik dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan yang kita belajar, yang kita renungkan. Mari kita pada hari ini saya doa membawa kita untuk sentiasa melihat bahwa ataupun kita renungkan bahwa di dalam kehidupan kita ini, walaupun kita menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak dugaan, dan kadang-kadang kita merasa lemah, tetapi di balik semuanya itu, Tuhan akan menyatakan berkat-Nya yang besar bagi kita. Okay. Ada berkat yang besar, yang ajaib yang Tuhan berikan kepada kita, sebab kita tahu apabila kita menghadapi semua keadaan seperti itu, Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan memberikan jalan kelepasan, memberikan kemenangan bagi kita. Okay. Mari kita sentiasa percaya sesungguhnya di dalam Tuhan. Okay. Jadi kita semua apabila kita merasa lemah, apabila kita dihadapkan di dalam perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Okay. Mari kita aminkan semua ini, bahwa kekuatan Tuhan sempurna di dalam kelemahan kita. Okay. Terus berpegang kepada janji-Nya. Dan dalam setiap penderitaan, percayalah bahwa Tuhan bekerja membawa berkat dan kebaikan. Okay. Percaya sesungguhnya Tuhan bekerja dengan luar biasa dan menyatakan berkat-Nya yang ajaib di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Firman Tuhan singkat saja untuk saya bawakan pada hari ini. Saya semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi kita. Kita ambil ini untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan rohani kita, supaya kita dapat menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita ini. Oke, setiap persoalan, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ingatlah Tuhan sentiasa menyertai kita dan Tuhan akan memberikan jalan penyelesaian, memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.